Diriwayatkan dari Ibnu Syumasah mengatakan, kami menyaksikan Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, beliau adalah satu di antara satu dari sahabat yang merupakan penakluk kota Bustaq di Mesir. Ketika itu kata Ibnu Syumasah, wa huwa fi siyaqihil mawt, dan beliau dalam keadaan menjelang meninggalnya. Kemudian menangis lama sekali. Wa hawwala wajhahu ila al-jidar. Kemudian wajahnya diarahkan ke tembok. Fa ja'ala ibnuhu yaqul. Beliau sendiri yang menghadapkan wajahnya ke arah tembok. Kemudian anaknya mengatakan, ya abadah, wahai ayahandaku, ama basyaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikadha, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar gembira kepadamu dengan seperti ini? Ama basyaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikadha. Dan terus anaknya itu menghiburnya dengan mengingatkan akan berita gembira yang Rasulullah SAW telah berikan kabar gembira untuknya. Fa'akbala biwajihi baqan. Kemudian baru bapaknya itu menghadap dan membalikkan wajahnya menghadap pada anaknya dan mengatakan, inna afdala ma nu'iddu syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Sesungguhnya yang paling utama dari apa yang kita persiapkan itu adalah dua kalimat syahadat ini, kesaksian bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan kesaksian bahwasanya Muhammad alaihi salatu wasalam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Inni qad kuntu ala atba'il thalath. Kemudian ini yang diingatkan oleh sahabat yang mulia tentang keutamaan daripada tauhid, keutamaan daripada dua kalimat syahadat, yang ini adalah merupakan bekal yang paling utama untuk kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Amr bin As radhiyallahu ta'ala, saya mengalami tiga tahapan, tiga periode. Laqad ra'aituni wa ma ahadun ashadda bughdan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah melihat dan aku tidak melihat, tidak ada seorang pun yang lebih aku benci daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala ahabbu ilayya min an akuna qad istamkantu minhu faqataltu. Kata beliau mengatakan, aku melihat sendiri, aku adalah satu di antara yang paling dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada yang dibenci, tidak ada yang paling dibenci oleh Rasulullah kecuali aku. Dan aku senang saat itu, seandainya aku bisa memungkinkan untuk membunuh beliau. Falau muttu ala tilka al-hal lakuntu min ahli an-nar. Seandainya aku mati dalam keadaan seperti itu, pasti aku termasuk dari penghuni neraka. Falamma ja'ala Allahu al-Islam fi qalbi. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan Islam itu ada dalam hati, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqultu. Aku pun mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam dan aku mengatakan, "Absud yaminaka falubayyi'an." Bentangkan tanganmu, aku akan baiat engkau. Fabasata yaminahu faqabadtu yadi. Beliau pun membentangkan tangannya, namun aku menggenggam tangan. Jadi tidak jadi menyalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Rasulullah pun kaget, "Ma laka ya Amr? Ada apa dengan wahai Amr?" Qultu, aku mengatakan, "Aradtu an ashtarik." Saya menginginkan untuk memberi syarat, mau membaiatmu satu syarat. Qala, "Tashtariku madha?" Kata Rasulullah bertanya lagi, apa yang kau syaratkan? Qultu an yaghfirani, agar aku diampuni. Qala, memberikan syarat, mau membaiat tapi dosa aku diampuni. Kemudian kata Rasulullah, am alimta anna al-islam yadhimu ma kana qabla. Tidakkah kau tahu bahwa Islam itu telah menghancurkan apa yang telah yang ada sebelumnya, jadi menghapus dari dosa-dosa sebelumnya. Wa anna al-hijrata tadhimu ma kana qablaha. Bikin pula bahwa hijrah, tidakkah kau tahu bahwa hijrah ini juga mengampuni dosa-dosa yang telah lewat. Wa anna al-hajj yadhimu ma kana qablaha. Dan haji itu juga mengampuni dari dosa-dosa sebelumnya. Wa ma kana ahadun ahabba ilayya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada seorang pun yang lebih aku cintai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa la ajalla fi aini minhu. Dan tidak ada yang lebih utama di mataku daripada beliau. Wa ma kuntu atiqu an amla'a 'aini minhu ijlalan lahu. Aku tidak pernah mampu untuk membuka mataku, kedua mataku dari beliau, karena memuliakan kepada beliau, karena mulianya beliau. Walau su'iltu an asifahu ma aqabtu. Seandainya aku ditanya untuk mensifati Nabi alaihi salatu wasallam, aku tidak mampu. Li'anni lam akun amla'u 'aini minhu. Karena aku tidak pernah membuka mataku, membuka kedua mataku dari beliau. Jadi tidak berani memandang beliau. Walau mutu ala tilkal hal la rajautu an akuna min ahli jannah. Seandainya aku mati dalam keadaan seperti itu, aku berharap aku termasuk dari penghuni surga. Thumma walina asya ma adri ma halimiha. Kemudian aku diberikan kekuasaan dengan berbagai hal yang aku tidak tahu apa keadaanku dalam berbagai hal ini dari kekuasaan. Fa idza ana minnu fala tashabani na'ihatun wala nar. Maka jika aku mati, jangan engkau temani aku dengan na'ihah, dengan ratapan-ratapan, dan jangan pula dengan api. Fa'idha dhabartumuni, dan jika kalian telah menguburku, fasunnu alayya turab shannan, maka tuangkanlah tanah kepadaku dengan pelan, dengan mudah. Thumma aqimu hawla qabri khadra ma tunharu jazu. Kemudian berdirilah di sekitar kuburku sekitar sekadar apa seekor unta itu disembelih. Wa yaqsimu lahmuha, kemudian dibagikan dagingnya. Hatta astani sabikum, sehingga wa'anduru ma uraji'u bihi rusul rabbi, sehingga aku bisa istinas dengan kalian, jadi bisa berharap dengan kalian, dan aku bisa melihat apa yang akan dilakukan dari utusan-utusan Rabbu. Jemaah dengan Allah Subhanahu wa taala, satu riwayat atau satu hadis yang mengharukan dari kisahnya Amr bin Ash radhiyallahu taala yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam Kitabul Adab di bab ini, kaitannya dengan bisyarah, berita gembira menghibur kepada Amr bin As dengan kekhawatiran yang beliau rasakan menjelang meninggalnya. Tentunya hal ini adalah menjadikan kita lebih banyak muhasabah seorang seperti Amr bin As, seorang sahabat, lebih lagi juga punya jasa-jasa yang besar dalam Islam, termasuk juga menaklukkan kota Bustok atau membuka kota Bustok di Mesir. Dan ini termasuk diantara dijamin masuk surga. Entah demikian tidak merasa aman dari apa yang berdiam telah didengarnya. Maka demikian keadaan mereka para orang-orang besar. Dan kemudian beliau berikan wasiat kepada kita bahwa sebaik-baik yang kita persiapkan untuk kita menghadapi kematian kita adalah dua kalimat syahadat. Bagaimana kita merealisasikan dua kalimat syahadat ini untuk benar-benar kita pelajari, kita ilmui bagaimana tuntutan-tuntutan, konsekuensi-konsekuensi dari dua kalimat syahadat ini, yang dengan inilah merupakan landasan pokok dalam kita mengarungi kehidupan dunia ini, dan ini merupakan modal besar kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah masyarakat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya benar-benar kita memahami satu manhaj, satu prinsip yang kokoh ini dari dua kalimat syahadat. Artinya kita menjadikan syahadat la ilaha illallah, menjadikan segala perbuatan baik kita atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan kita, menjadikan segala gerak-gerik kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian juga memahami, demikian pula meyakini dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dari tauhid rububiyah ini adalah mentauhidkan Allah dengan perbuatan Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mencipta, Maha Mengatur, Maha Memberi Rizki, Maha Menghidupkan, Mematikan, Maha Memberi Madarat dan Manfaat, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiganya adalah tauhid al-asma wa sifat. Bagaimana kita memahami asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala? Yang Allah Subhanahu wa taala telah kenalkan dirinya dalam Al-Qur'an Karim. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Dengan tanpa kita mentakwilnya, dengan takwil-takwil yang batil, tanpa kita mentahrif atau merubahnya, baik merubah harokatnya, merubah hurufnya, merubah kalimatnya, atau merubah maknanya, maka apalagi sampai taktil, menafikan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala seperti orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah, kelompok-kelompok yang tersesat dalam memahami Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tentang syahadatul rasul adalah menjadikan beliau sebagai qudwah dan teladan kita dalam kita beragama dan dalam kita mengarungi kehidupan dunia ini. Teladan dalam segala aspek kehidupan kita, akidah, ibadah, muamalah, akhlak dan perilakunya, Rasulullah SAW adalah teladan bagi kita. Dan beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan ilah. Beliau tidak bisa berikan manfaat atau mudarat, tidak pula bisa mengabulkan doa-doa kita, tidak pula bisa memberikan kesembuhan atau memenuhi hajat kita, tidak. Jangan dudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti kedudukan ilah, karena beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, Abdullah wa rasuluhu, hamba Allah dan utusannya. Memang beliau adalah manusia biasa, makan sebagaimana kita makan, tidur sebagaimana kita tidur, dan sebagaimana manusia biasa. Namun beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan sayyid walad bani Adam, sayyidnya manusia yang paling utama dari anak Adam semuanya. Yang Allah Subhanahu wa taala menuntut kepada kita untuk kita mengikuti jejak beliau. Maka jemaah kata Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mengkaji dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah upaya untuk kita mendapati jejak beliau, untuk kita mengikuti langkah-langkah beliau, dan untuk kita senantiasa ittiba. Dan ini merupakan modal pokok yang harus kita persiapkan. Bagaimana wasiatnya Amr bin As ini menjelang meninggalnya. Maka kita lihat jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang besar ini tatkala menjelang meninggalnya itu wasiatnya adalah dengan masalah seperti ini, dengan tauhid, dengan agama. Dan ini tuntunan. Bagaimana kita lihat para anbiya wa rusul, Nabi Yakub, Nabi Ibrahim, ketika menjelang meninggalnya pun juga mengatakan kepada anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang kalian akan kalian sembah dari sepeninggal? Apa yang akan kalian sembah dari sepeninggal? Maka diingatkan dengan tauhidullah Subhanahu wa taala ibadah. Bukan kemudian berhati dengan masalah-masalah harta. Karena khususnya bagi para orang tua, anak adalah merupakan investasi besar. Baiknya anak adalah baik untuk orang tua. Investasi besar setelah meninggal adalah anak-anaknya, yang akan terus pahalanya mengalir untuk dirinya, kesolehan anaknya ini. Maka ini hendaknya benar-benar diperhatikan dengan wasiat-wasiat tauhid, wasiat-wasiat untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jemaah mendengar Allah Subhanahu wa ta'ala, dari hadis ini juga diambil faedah tentang keutamaan kedudukan Islam, hidayah Islam, sebagaimana Rasulullah mengatakan Islam ini yahdi makana qabla, manakala seseorang yang sebelumnya belum Islam kemudian masuk Islam, maka dosa-dosa sebelumnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Demikian pula menunjukkan keagungan dari hijrah. Meskipun hijrah dari Makkah ke Madinah ini sudah tertutup, namun makna hijrah pun juga akan terus berlanjut, baik secara hissi atau maknawi. Secara hissi tetap diwajibkan untuk berpindah dari tempat, dari negeri kafir ke negeri musyrik, manakala di negeri itu tidak bisa menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari lingkungan yang rusak pada lingkungan yang baik, ini adalah satu hal yang diwajibkan, manakala di lingkungan tersebut tidak bisa menunaikan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hijrah ini adalah wajib. Atau salah makna adalah sebagaimana hari Rasulullah SAW, al-hijrah man hajara manah Allah an, bahwa hijrah adalah orang-orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini, dan ini adalah sepanjang zaman, sepanjang waktu, untuk meninggalkan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah haji. Mana keutamaan haji ini juga yahdi makana qabla, bisa mengampuni dari dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya. Bahkan diantaranya Rasulullah mengatakan raja kayaumin waladatuhu ummu, dia akan kembali dari hajinya seperti tatkala baru dilahirkan oleh ibunya tanpa dosa. Ini keutamaan dari ibadah haji. Maka tiga hal ini adalah akan bisa melebur dari maksiat-maksiat yang pernah dilakukannya sebelumnya. Kemudian jemaah mendengar Allah Subhanahu wa ta'ala, dari hadis ini juga merupakan sunnah untuk mengingatkan kepada orang yang menjelang meninggal. Ini husnuzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diingatkan dengan ayat-ayat yang mubarakah dan hadis-hadis yang menunjukkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, diingatkan dengan berita-berita gembira. Jangan kemudian kita takut-takuti, tapi diberi kabar gembira supaya hatinya kuat untuk mempersiapkan dirinya menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memberi kabar gembira dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah janjikan bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang senantiasa menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal ini pun juga disunahkan, dibolehkan untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang mau meninggal. Tatkala mungkin bisa khawatir, ketakutan yang berlebihan, maka diingatkan dengan amalan-amalan yang baik yang kita pernah melihat. Engkau dahulu juga silaturahim, engkau dahulu juga bersedekah, engkau tidak pernah punya dendam, engkau dan seterusnya. Dari amalan-amalan yang baik agar memiliki prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggal dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hadis ini, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat bagaimana para sahabat dalam memuliakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai sahabat Amr bin As radhiyallahu ta'ala tidak berani memandang wajah Nabi alaihi salatu wasallam. Ini mereka, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Maka seperti itu dan kalau mereka para sahabat dihadapkan dalam perilakunya atau berakhlak dengan Nabi alaihi salatu wasallam seperti ini, dan kita tentunya adalah bagaimana akhlak kita terhadap Nabi alaihi salatu wasallam adalah kita berupaya di mana Rasulullah telah memberikan banyak perhatian kepada kita, berikan bimbingan kepada kita sebagai umatnya, maka timbal balik kita kepada beliau adalah hikmah dan perhatian kita kepada sunnah-sunnah beliau. Jangan menyakiti beliau, meskipun beliau sudah meninggal. Jangan menyakiti beliau dengan meremehkan pada sunnah-sunnah beliau, syariat-syariat yang beliau telah sampaikan. Alhamdulillah hadis dari beliau, sabda-sabda beliau sudah didewankan, sudah dikumpulkan oleh para ulama kepada kita. Tinggal kita membaca, kita tinggal mengkaji, menelaah, mempelajari, kemudian kita berupaya untuk mengamalkan. Dan ini harapan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kecintaan kita untuk mengkaji, tatkala kita mengkaji dari sunnah-sunnah beliau, ini mudah-mudahan merupakan harapan dari atau juga merupakan bagian dari tanda kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesaksian kepada kita semua apabila kita mengkaji, mempelajari dari sunnah-sunnah beliau. Ini adalah mudah-mudahan sebagai bukti dari kecintaan kita kepada beliau dan memuliakan kita kepada beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian juga di sini kita lihat Amr bin As radhiyallahu ta'ala memberikan wasiat dengan wasiat-wasiat yang baik untuk jangan ketika nanti sudah meninggal, dan ternyata apa yang diwasiatkan oleh beliau, umat ini melakukannya. Jari jenazah yang diiringi dengan nisan, dengan ratapan, diiringi dengan api, dengan lampu, dengan obor biasanya. Ini pemandangan yang sering kita lihat, khususnya di Solo Raya ini. Masih banyak yang melakukan seperti itu. Ya. Masih banyak yang melakukan seperti itu. Dan ini kita lihat beliau berikan wasiat, kalau aku mati, kata Amr bin As, jika aku mati maka jangan temani aku, jangan iringi aku dengan ratapan dan juga dengan api. Biasanya obor atau pisonggo ya. Lomstaan ini ternyata sekarang ini dilakukan. Pada ini sejak kapan? Diwasiatkan oleh beliau ini. Apa yang dikhawatirkan ternyata juga dilakukan oleh umat ini. Nasrullah s.a.w. Maka hendaknya orang yang mau meninggal tatkala di sekitarnya dikuasai dengan seperti itu, baik untuk berikan wasiat seperti ini. Tolong nanti kalau saya meninggal, jangan lakukan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jangan iring pisang dengan bonggol pisang, dengan macam-macam itu yang mungkin jangan iringi saya dengan bunga-bungaan, dengan macam-macam itu. Ini sesuatu yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Ini penting sekali diberikan wasiat-wasiat yang seperti ini. Dari banyaknya manusia yang melakukan seperti itu. Kali ini karena jauhnya dari tuntunan. Seandainya mau mengkaji, belajar dari sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam sebagai seorang muslim, tentunya tidak akan ikut-ikutan dengan apa yang menjadi budaya-budaya Jawa, budaya-budaya orang Jawa yang menyelisih sunnah. Namanya adat boleh-boleh saja lah, namanya adat ya. Kalau tidak menyelisih syariat. Karena adat ini juga berarti kebiasaan, juga berarti kemudian di kita harus mengikuti budaya Arab, itu bukan seperti itu. Nah, dikatakan al-aslu fil adat al-ibahah, hukum asal dalam adat itu boleh. Kita berpakaian, kita bergaul, kita bermuamalah, adat kita seperti ini, adat boleh. Hukum asalnya adalah boleh. Malam tuhalil syar, selagi tidak menyelisih kepada syariat. Tapi kalau adat-adat itu adalah menyelisih kepada syariat, apalagi berbau kesyirikan, jelas kita punya kaidah tadi dari awal, dua kali syahadat. Jangan kotori dua kali syahadat yang kita ucapkan dengan kesyirikan hanya karena muri-muri melestarikan adat. Karena itu tidak akan membela kepada kita. Ya, tidak akan membela kepada kita. Paling cuma ujian-ujian saja. Oh, ini muri-muri pengawan Solo, muri-muri Allah misalnya mati kemudian diiringi dengan pengawan Solo gitu. Allah misalnya kita diiringi dengan doa dengan pengawan Solo, tidak akan membela kepada kita seperti itu. Allah misalnya. Maka ini bapak ibu yang selamat tidak bisa menggunakan ini hal yang mesti kita banyak mengkaji dalam masalah ini, khususnya ketika mengurus jenazah. Kemudian juga wasiat ini juga wasiat-wasiat yang baik untuk yang mengurusi jenazah ini agar mengurusnya dengan sunnah Nabi. Maka ini perlu untuk kemudian kita juga mempelajari bagaimana mengurus jenazah yang benar. Kemudian dari hadis ini juga diambil faedah tentang beliau memberikan wasiat untuk jangan duduk di atas kuburan. Ya. Dan dikatakan summa qimu haula qabri, kemudian berdirilah kalian di sekitar kuburku, tidak di atasnya. Ya. Jangan di atas kuburan. Karena memang larangan Nabi alaihi salatu wasallam seperti itu, untuk berdiri di atas kuburan. Maka ini bapak-bapak, ibu-ibu, kalau misalkan ziarah atau juga kalau pas mengiringi jenazah ke kuburan, hati-hati kalau berjalan di kuburan. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang untuk kita tidak boleh berdiri di atas kuburan. Bahkan beliau mengatakan seseorang berdiri di atas bara api, kemudian apinya itu mengena kepada kainnya dan membakarnya, itu lebih baik daripada dia berdiri di atas kuburan. Maka ini bukan masalah sepele. Dari larangan-larangan Rasulullah SAW, dari ini juga diingatkan. Tapi muhaula qabri qadra ma tunharu jaju, sekadar unta itu di sembelih. Ketika kita nyembelih sapi apa ya, ditumpahi kan juga enggak mesti berdiri di sekitar. Maka ini diingatkan dengan jangan sampai kemudian berdiri di atas kuburan. Karena ini adalah sesuatu yang dilarang, namanya adalah haram. Hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi tentang larangan ini. Kemudian juga dari hadis ini beliau mengingatkan dengan adanya fitnatul qabr. Ketika beliau mengatakan di akhir hadis di akhir riwayatnya, wa andur ma uraji'u bihi rusul rabbi. Aku akan melihat apa yang akan dilakukan oleh utusan roh, jadi para malaikat. Malaikat penanya mungkar dan nakir, penanya dalam kubur ini. Dan ini juga menunjukkan akan adanya fitnatul qabr dan pertanyaan dua malaikat. Maka di sini jemaah hendaknya Allah Subhanahu wa taala ini juga beliau mengingatkan setelah saya dikubur maka berdirilah. Yani barang sebentar ini adalah untuk mendoakan dan ini termasuk sunnah. Tatkala kita selesai dari mengubur jenazah untuk kita tetap tinggal di sekitar kuburan ini barang sejenak untuk mendoakan si mayit, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk si mayit ini yang baru saja kita kuburkan dan memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala at-tathbit agar diberikan keteguhan hati sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala selesai dari mengubur salah seorang sahabat dari Ansar, kemudian beliau berdiri memberikan tausiah, memberikan mengingatkan dengan hadis yang panjang bagaimana seorang muslim ketika meninggal sampai meninggalnya sampai di kuburnya, bagaimana seorang kafir ketika meninggal ketika dikubur dan sampai ketika setelah dikubur bagaimana keadaannya, hadis yang panjang sekali, mengerikan sekali. Dan kemudian Rasulullah mengatakan istaghfiru li akhikum was'alullaha lahu at-tathbit fa innahu la'an yus'al. Mohonkanlah ampunan untuk saudara kalian dan mintakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala tathbit, keteguhan hati, maka sebentar lagi dia akan ditahan. Sekarang dia akan ditahan. Maka ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada yang hadir untuk mendoakan. Dan ini sunnah untuk kita, di sisi lain kita mengingat kematian, kemudian adalah untuk mendoakan kepada si mayit karena agar Allah memberikan keteguhan hati ketika ditanya dalam kubur ini. Tapi dalam kita manusia yang menentukan kebahagiaan sudah bahagia atau sebaliknya sesudah adalah setelah kita berkubur ini. Jadi hari yang panjang yang Rasulullah SAW ingatkan ketika selesai dari kubur salah satu sahabat yang maka ini jangan berkata Allah Subhanahu wa taala ini yang mesti dilakukan ketika seseorang selesai dari mengubur jenazah bagaimana sunnah-sunnah Nabi yang disebutkan dalam masalah ini ketika mengurusi jenazah. Dan ini juga dijadikan bagaimana jika Allah jadikan di surat tersebut dalam surat Al-Qalim Allah mengatakan yadzibbitallahu alladziina aamanu biqalbin thabit bil hayati dunya bil akhirah. Allah Subhanahu wa taala berikan keteguhan hati kepada orang-orang beriman dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Jadi itu kan adalah ketika di Allah akan menolongnya. Maka itu dibantu untuk ditolong juga dengan kita mendoakannya. Ini jemaah firman Allah Subhanahu wa taala satu hadis yang mudah-mudahan mengingatkan kepada kita dan juga menambah keimanan kepada kita untuk kita bersemangat dalam mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita bersungguh-sungguh dalam mengkaji sunah-sunah.